Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat datang pada webinar kami. Saya Yuzaidi Yudanis dan bersama saya adalah rakan seperjuangan kita, Zamir Zuki. Zamir, apa khabar? Oh, baik, baik. Jadi, di mana kita ni? Kita pada di alam maya. Kita pada di alam maya, tempat dirahsiakan, lokasi dirahsiakan buat masa ini. Dah makan ya? Okey, semua okey. Dan hari malam ni kita ada tetamu khas. Siapa dia ada? Boleh kita benarkan? Pada malam ini bersama-sama kita ialah Encik Abdul Halim Haji Maksum, Executive Director Corporate Affairs Division, Syabas, Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd. Okey. Jadi kita ucapkan selamat datang kepada Encik Abdul Halim. Haji Halim, selamat datang. Terima kasih. Okey, saya harap kawan-kawan kita ada yang belum sampai lagi, tapi kita kena teruskanlah. Kita time is money. Kita kena teruskan jam 9 malam. Dan malam ini kita akan utarakan topik isu air di Selangor. Kenapa isu ini digembar-gembur, kenapa ia menjadi hangat pada kali ini. Dan kita harap kawan-kawan kita boleh bertanya, boleh berinteraktif dengan menggunakan webinar ini. Caranya senang je, anda hanya klikkan angkat tangan tu dan saya akan memberikan laluan untuk mikrofon dan anda bercakap melalui mikrofon anda di tempat laptop anda. Dan ataupun anda boleh type soalan dan kita akan bacakan soalan anda dan Encik Halim, tetamu khas kita hari ini, kita akan menjawab dengan terus-menerus live melalui webinar. Jadi itulah dua cara bagaimana anda boleh berinteraktif dengan kami. Okey, dengan tidak melengahkan masa, kita nak menjemputlah tetamu khas kita, Pengarah Eksekutif Hal Ehwal Korporat Syabas Encik Abdul Halim Maksum, yang boleh bercerita sikit mengenai pasal isu ini. Silakan Encik Halim. Terima kasih. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucapkan selamat datang dan selamat bersama-sama dengan saya dan juga rakan di sini untuk kita mengetahui yang lebih mendalam tentang isu yang paling hangat sekarang ini yang sedang orang berkatakan, iaitu berkenaan dengan isu air di negeri Selangor. Jadi sebagai pihak yang bertanggungjawab secara langsung dalam penggunaan air di negeri Selangor, saya rasa terpanggil untuk memberikan sedikit penerangan kepada orang ramai berkaitan dengan isu-isu yang telah dibangkitkan dan kenapa isu persuasaan isu perstrukturan, isu air cuma dan sebagainya perlu dibangkitkan sejak akhir-akhir ini. Dan mungkin ramai di kalangan kita yang tidak jelas tentang konsep persuasaan ini. Ada yang menuduh kerajaan telah menjual puas ketika itu kepada Syabas dan sebagainya. Tapi ini yang saya perlu jelaskan, di mana sebenarnya apa yang berlaku ialah konsep persuasaan. Dan kita boleh jelas tentang konsep persuasaan itu sendiri, di mana yang telah disebut oleh pakar-pakar ekonomi, persuasaan adalah bertujuan untuk mengurangkan bebanan atau tanggungan yang ditanggung oleh pihak kerajaan terhadap sesuatu program, projek dan sebagainya. Dan untuk tujuan itu, maka jalan yang terbaik ialah dengan melakukan persuasaan, di mana melalui persuasaan ini entiti swasta akan bertanggungjawab untuk menyediakan dana bagi pembinaan infrastruktur dan sebagainya, juga dari sisi operasi serta lain-lain, bukan sahaja dalam industri air tetapi juga dalam lain-lain kemudahan awam yang disediakan, yang sebelum ini disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi berkenaan dengan industri air di Selangor, saya ingin jelaskan bahawa sebelum ini industri air di Selangor di bawah Jabatan Bekalan Air Selangor ataupun rentasnya Jebas, di mana Jebas ini asalnya ialah pecahan daripada Jabatan Kerja Raya. Kemudian oleh kerana melihat berkepentingan pembekalan air ini, maka dipisahkan jabatan ini kepada satu jabatan khusus, iaitu Jabatan Bekalan Air Selangor. Kemudian pada 15 Mac tahun 2002, kerajaan telah memutuskan untuk mengkooperatkan JBA Selangor ni dan dikenali sebagai Perbadanan Urus Air Selangor ataupun PUAS Berhad. kemudian diikuti dengan program persewastaan yang dimulakan pada 1 Januari 2005. Jadi sebelum itu saya ingin memberikan sedikit penjelasan tentang konsep persewastaan Islam. Di mana sebenarnya industri air ini mula disewastakan pada tahun 1996. Apabila waktu itu beberapa loji telah disewastakan kepada pemerintah juga. Dan kemudian ekoran daripada krisis bekalan air di Lembah Kelang pada tahun 1998, maka lain beberapa syarikat telah diberikan peluang untuk membina loji-loji rawatan dan sebagainya, iaitu pihak Splash ataupun syarikat penguat air Sungai Selangor dan juga konsortium Bapas. Di mana pada masa yang sama juga Puncak juga menekankan beberapa 33 buah loji, termasuk satu dari loji baru yang dibina di Bukit Badung. Jadi ini latar belakang tentang persewastaan. Jadi persoalannya, kenapa disewastakan? Dan dari segi struktur pengurusan bekalan air di Selangor selepas persewastaan ialah di mana kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan dan Sabah telah menandatangani satu perjanjian di mana kerajaan persekutuan diwakili oleh Kementerian Tenaga Teknologi Jabatan Kementerian Kerajaan Persekutuan diwakili oleh Kementerian Kewangan, Kerajaan Negeri dan Syabas. Di mana tanggungjawab ketiga-tiga pihak ini begitu jelas, ya. Di mana Syabas bertanggungjawab untuk membekalkan air kepada pengguna-pengguna air di seluruh negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Terengganu yang sebelum ini merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada PUAS, ya. Kemudian Puncak Niaga, Sdn Bhd, Splash dan Abbas bertanggungjawab untuk menguruskan loji-loji dan mereka menjual air yang telah dirawat oleh Syabas sebelum dibekalkan kepada pengguna-pengguna di seluruh negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Terengganu. Manakala kerajaan negeri bertanggungjawab untuk menyediakan kemudahan sumber air, iaitu air dan juga tanah, ya. Air mentah lah maksudnya, ya. Kemudian kerajaan persekutuan kemudian diwakili oleh Kementerian Tenaga Teknologi dan Air, KETA, dan di bawahnya ada satu suruhanjaya, iaitu suruhanjaya perkhidmatan air negara yang bertanggungjawab untuk memantau ataupun SEPAN, ya, bertanggungjawab untuk memantau operasi sebagai agensi kawas dia pengurusan air di negara ini. Jadi saya ingin jelaskan bahawa di dalam Syabas, ya, selepas penswastaan ini, Syabas dimiliki 70% kepentingannya ataupun equity-nya oleh Puncak Niaga Holdings Berhad. Manakala kerajaan negeri Selangor melalui kumpulan Darul Ihsan mempunyai 15% dan 15% lagi dipegang oleh kumpulan Perangsa Selangor. Ini bermakna kerajaan negeri Selangor mempunyai 30% saham di dalam Syabas. Manakala kerajaan persekutuan mempunyai satu saham emas, yang mana sebarang keputusan mestilah mendapat persetujuan dan keputusan juga oleh pihak kerajaan persekutuan. Persoalannya ialah mengapa bekalan air di negeri Selangor, Kuala Lumpur dan Terengganu ini diswastakan, ya? Kenapa perlunya persewastaan ini pada tahun 2005? Yang pertama sekali ialah untuk menangani masalah keuangan yang tidak mencukupi, pengurusan yang tidak efektif, kualiti air yang tidak menepati piawaian dan juga penyaluran bekalan air yang tidak berterusan dan selalu terganggu disebabkan oleh masalah-masalah yang kita dah kenal pasti. Manakala yang kedua ialah untuk menyelesaikan masalah-masalah dan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam industri air sebelum ini, yang antara lain ialah pertama sekali untuk membantu kerajaan negeri Selangor membayar balik hutang kerajaan negeri ataupun kos berhad berjumlah 4.2 bilion yang mana ini termasuklah hutang kepada kerajaan persekutuan sebanyak 1.2 bilion, hutang kepada operator-operator loji yang saya sebutkan tadi, ada 3 operator loji, Puncak Niaga, Splash dan Abbas Konsortium sebanyak 2.4 bilion dan juga hutang kepada kontraktor-kontraktor yang tidak dibayar yang mencecah 500 juta. Jadi menerusi operasi menerusi Tuan Ustaz Tahlim juga, kita dipertanggungjawab untuk meneruskan operasi supaya operator logi rawatan air dapat pembayaran terhadap air yang dikeluarkan. Seperti yang kita tahu, hutang 2.4 bilion ini bukan satu jumlah yang kecil, satu jumlah yang besar, dan kalau tidak dijelaskan maka operator-operator logi ini akan berhadapan dengan masalah aliran tunai. Jadi selain daripada itu, yang paling penting juga ialah untuk mengurangkan kadar kehilangan air tanpa hasil atau penyadapu yang pada titik itu berada di tahap yang tinggi, iaitu 42.78%, di mana 42.78% ini hilang di tengah jalan, tidak sampai kepada pengguna, disebabkan oleh masalah-masalah yang juga telah dikenal pasti, punculnya kerana berlakunya kad pecah, kerana berlaku pencurian, kerana berlakunya bacaan yang tidak tepat oleh meter-meter lama dan sebagainya. Jadi ini antara perkara yang perlu dilaksanakan. Selain daripada itu ialah untuk menyelesaikan masalah dari segi perkhidmatan dan layanan pelanggan yang tidak memuaskan. Seperti yang saya selalu sebut, tidak ada sistem perkhidmatan pelanggan yang strategi ataupun yang beroperasi dengan lengkap lah. Di mana aduan-aduan daripada pengguna ini tidak sampai kepada pengurusan air pada titik itu. Dan selain daripada itu, swasta juga bertanggungjawab untuk memberikan entiti swasta ini membuat pelaburan yang dianggarkan sebanyak 11.3 bilion bagi meningkatkan kemudahan dan sistem aliran tanah air. Selain daripada menangani masalah kecilan air yang membawa kerugian lebih kurang 100 juta setahun kepada puas pihak. Jadi selain daripada itu, kesusahan juga untuk menangani masalah yang dihadapi oleh pengguna-pengguna yang tinggal di rumah pangsa, apartmen kemudian yang menggunakan kaedah meter tukar. Mereka banyak berhadapan masalah di mana disebabkan oleh disability, penduduk tidak menjelaskan bayaran dan sebagainya, maka bekalan air meter tukar dipotong dan mereka yang membuat pembayaran juga terpaksa menerima padat, tidak menerima bekalan air. Dan sudah tentulah antara yang lebih penting ialah untuk meningkatkan kebersihan kualiti air yang digunakan kepada para pengguna. Jadi oleh kerana itu, maka Syabas melalui perjanjian konsesi telah diberi tanggungjawab yang penting, yang pertama sekali untuk melaksanakan operasi penyelenggaraan dan keselamatan semua aset yang telah diambil alih, kemudian menaik taraf infrastruktur sediada dan menambah aset mengikut keperluan dengan pelaburan CAPEX yang dianggarkan kira-kira 11.3 bilion, kemudian melakukan pengambilan dan kutipan bayaran bagi air yang diutarakan kepada pengguna, mutu kualiti air yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, kemudian perkhidmatan pelanggan yang memuaskan, dan seterusnya membeli dan membayar bekalan air secara tukar daripada operator-operator rawatan air melalui Novation Agreement. Ini antaranya. Dan beberapa ciri-ciri utama perjanjian konsesi Syabas ialah di mana perjanjian bekalan air yang pertama dengan menetapkan KPI-KPI yang ketat dengan denda terhadap kegagalan dalam pertama sekali mengurangkan kadar NRW, mengawal kos agihan dalam ringgit Malaysia per meter padu atau per setiap meter padu, dan menepati mandatory level of service. Maknanya di dalam perjanjian konsesi ini Syabas perlu mengikut syarat-syarat yang begitu ketat dan juga boleh mengambil mudah dari segi pelaksanaan dan menjalankan tanggungjawab sebagai operator pembekalan air yang telah diswastakan. Okey, saya ingin juga menjelaskan tentang piagam pelanggan Syabas atau pelayan charter yang telah ditetapkan, di mana ia istilah selaras dengan perjanjian konsesi yang telah ditandatangani. Ya, di mana yang pertama sekali kita wajib mengeluarkan bil setiap bulan, kemudian memproses dan menjawab permohonan bekalan air untuk membangun pembangunan baru dalam tempoh 3,000, cukup cepat. Pemasangan meter air dalam tempoh 3 hari selepas permohonan diluluskan, kemudian mengurangkan tempoh gangguan bekalan air dengan menyegerakan pembaikan pacar. Ini juga untuk mengelakkan berlakunya kadar kehilangan air tanpa hasil yang tinggi. Kemudian semua pertanyaan di kaunter perkhidmatan dilayan dalam tempoh 15 minit. Kemudian semua permohonan barang balik cagaran akan dipulangkan dalam tempoh 3 minggu. Menyambung kelat air yang dipotong oleh kerana tidak membayar bil pada hari yang sama. Semua bayaran tertunggak dibuat. Dan yang seterusnya ialah mengakui semua pertanyaan atau aduan melalui puspel atau pusat perkhidmatan pelanggan kita, telefon, fax, email, SMS dan sebagainya dalam masa 30 minit dan maklum balas tindakan penyelesaian dalam masa 24 jam. Yeah. Jadi kita menganggarkan banyak pelaksanaan CAPEX bagi meningkatkan dengan sistem kelan air yang mana dalam tempoh perswastaan ini kita sebanyak 110 juta perlu disediakan. Sebenarnya lebih daripada itulah. Eh? Jadi dalam konteks ini, Syabas telah mengambil tanggungjawab ini dengan sepenuhnya dan hari ini kita boleh berbangga untuk mengatakan bahawa semua yang telah ditetapkan dalam KPI dan juga dalam perjanjian konsesi ini telah pun dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak Syabas. Di mana seperti yang saya sebutkan tadi, pertama sekali pada tahun yang pertama sehingga hari ini sudah pun beroperasi selama 6 tahun hampir, kita telah berjaya mengurangkan kadar NRW kepada 30% ya, daripada 42.78% tadi. Dan kita juga telah mengambil tindakan kepada lebih kurang 3,000 maklumat mengenai kecederaan air yang telah dilaporkan oleh pengguna. Dan kita berjaya meningkatkan kualiti air yang dikeluarkan kepada pengguna, terutamanya dengan aktiviti-aktiviti peningkatan kualiti air yang kita laksanakan ataupun kita panggil satu program peningkatan kualiti air, di mana kita bertanggungjawab untuk mencuci 23,000 km pipe lama ataupun mengganti lebih kurang 6,000 km pipe dalam perancangan kita bagi memastikan kualiti air yang dikeluarkan itu berada di tahap yang terbaik dan juga pada masa yang sama untuk mengurangkan kadar NRW. Dan kita juga telah menjalankan kerja-kerja pencucian kolam-kolam kakungan yang selama ini hampir ada yang hampir 30 tahun tidak pernah dicuci, di mana kadang-kadang ada satu kawasan itu kita lihat ada 3 kaki slush di dalam kolam-kolam kakungan ini. Dan Syabas juga telah mewujudkan kira-kira 1,084 stesen persimpanan air di seluruh kawasan daerah kita, di mana mana sebelum ini tidak wujud stesen persimpanan air ini. Jadi maknanya dengan ada sistem persimpanan air ini, kita dah memantau kualiti air dari masa ke semasa agar menepati piawaian yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Namun demikian, pada setakat ini kita, seperti yang saya katakan, kita akan tukar 6,000 km pipe jenis spesimen ini. Cuma pada masa ini kita berjaya mengganti lebih kurang 884 km spesimen ini. Dan hari ini pipe ini terpaksa ditangguhkan disebabkan oleh arahan pembekuan CAPEX oleh pihak kerajaan yang arahan ini dikeluarkan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara. Dari samping itu, kita juga perlu mengurangkan mengganti pakat komunikasi ya. Lebih kurang 150,000 sambungan pipe perhubungan telah diganti setakat ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalau kita tidak ada pusat perkhidmatan ataupun pelanggan ataupun customer service yang efisien, pada hari ini kita telah pun mengadakan pusat perkhidmatan pelanggan atau yang kita kenali dengan nama PUSPEL yang beroperasi 24 jam sehari. Dan pada tahun 2008 saja, PUSPEL telah menerima dan mengambil tindakan ke atas 600,000 lebih panggilan mengikut piagam pelanggan. Ini bermakna semua masalah pelanggan telah akan dilayan oleh Syabas pada bila-bila masa oleh Kapitan Syabas yang boleh dihubungi pada bila-bila masa. Dalam tempoh 3 bulan pada tahun 3 bulan pertama pada tahun 2009 sebagai contoh, daripada 111,351 panggilan yang diterima, hanya 657 panggilan berkaitan dengan aduan kualiti air. Ini bermakna aduan berkenaan kualiti air ini telah berjaya diturunkan dengan begitu mendadak sekali, dan ini satu pencapaian yang cukup baik bagi pihak Sabah. Dan lebih daripada itu ialah Sabah juga telah membayar hutang-hutang puas berhad kepada kontraktor-kontraktor jumlah 640 juta. Dan sudah tentulah Syabas memberi peluang pekerjaan kepada lebih 600 syarikat-syarikat kontraktor berunding dan terbuka untuk kerja-kerja yang diperlukan, dengan melibatkan lebih kurang 75% daripada ini merupakan kontraktor-kontraktor kelas F. Jadi bagi menjayakan semua program-program ini, Syabas telah melaburkan sejumlah peruntukan yang besar, yang mana pinjaman ini dibuat melalui bank pembangunan daripada pihak bank dan juga daripada pihak kerajaan sendiri. Dan daripada untuk memastikan bahawa pembekalan air ini, program peningkatan kualiti perkhidmatan ini dapat dilaksanakan, maka hari ini Syabas mempunyai lebih kurang 3,000 orang kaki tangan berbanding hanya 1,500 orang sewaktu zaman puas dulu. Jadi ini adalah antara beberapa perkara yang saya sentuhlah berkenaan dengan apa-apa ini program-program peningkatan kualiti mana yang belum ada dan hari ini telah pun diwujudkan oleh Syabas dengan berbagai cara dan karya. Kita juga berbangga untuk mengatakan bahawa semenjak Syabas mengambil alih pengurusan bidang air, telah mendapat banyak pengiktirafan daripada badan-badan yang diiktiraf. Ya. Contohnya pada tahun pada tahun 2007, Syabas telah menerima anugerah bagi kategori pengurusan cemerlang untuk Puskat daripada Persatuan Air Malaysia. Kemudian kita juga menerima anugerah kecemerlangan etika perniagaan pada tahun 2008, dan saya sukacita untuk menyatakan bahawa besok kita juga akan menerima satu lagi anugerah kecemerlangan etika perniagaan yang akan disampaikan oleh Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Pembangunan dan Koperasi untuk Sri Ismail Sabri besok. Dan kita juga telah menerima anugerah kecemerlangan dalam urusan sumber manusia dan beberapa anugerah emas di dalam perniagaan ini daripada urusan daya perniagaan ini, anugerah emas dari segi kualiti perkhidmatan. Jadi ini terlebih sedikit tentang beberapa pencapaian yang telah dicapai oleh Syabas dari ketika ini. Dan saya percaya bahawa segala usaha-usaha ini telah pun dapat dilihat oleh pihak pengguna sendiri. Cuma semenjak tahun 2008, selepas pertukaran kerajaan, pihak Syabas telah diarahkan untuk memberhentikan program-program KAKAX. Perbelanjaan modal kita diarahkan diberhenti kerana kerajaan Negeri Selangor sedang berusaha untuk menstrukturkan semula industri peran air ini dengan kerjasama kerajaan persekutuan. Tetapi isu ini telah menjadi begitu hangat sekali dengan beberapa pertikaian-pertikaian tertentu yang saya fikir ramai di kalangan kita pun tahu, di mana kerajaan negeri berusaha untuk mengambil alih Syabas dan beberapa syarikat industri air yang lain, termasuk operator-operator logi seperti Puncak Niaga, Splash dan Nabas. Jadi berikutan daripada itu banyak program-program tidak dapat dilaksanakan, dan ini menyebabkan Syabas tidak dapat mengurangkan dengan lebih banyak lagi kadar NRW sebenarnya yang kita target. Jadi nak tanya sikit kenapa isu air ni sekarang digembar-gembur? Saya sukar untuk kita nak sebut tentang perkara ni kerana ini masing-masing punya agenda. Misalnya sebenarnya dari segi isu pensyukuran, saya ingin jelaskan bahawa isu pensyukuran ini sebenarnya telah dimulakan pada tahun 2007 lagi, di mana kerajaan, di mana 2006 sebenarnya, di mana kerajaan persekutuan melalui Kementerian Tenaga waktu itu kita Kementerian Tenaga Air dan Komunikasi telah pun mewujudkan Suruhan Jaya Perkhidmatan Air Negara SMART. Dan Suruhan Jaya Perkhidmatan Air Negara ini diwujudkan berdasarkan kepada akta yang baru dalam pembukaan air, iaitu Akta Industri Perkhidmatan Air, ataupun AIPA, ataupun dalam bahasa Inggerisnya Water Service Industry Act, di mana melalui melalui akta ini, semua pembekalan air di seluruh negara akan distrukturkan semula. Kerana menyedari bahawa industri air kebanyakan negeri dalam keadaan yang tenat, di mana kebanyakan negeri tidak dapat meningkatkan kualiti perkhidmatan sebabkan oleh program-program yang yang perlu dilaksanakan memerlukan belanja besar, utamanya penggantian pipe dan sebagainya. Jadi melalui akta ini, kerajaan persekutuan merubuhkan PAAB, ataupun PAAB, Perusahaan Aset Air Berhad. Yes. Di mana Perusahaan Aset Air Berhad ini akan bertanggungjawab untuk mengambil alih aset-aset air di seluruh negara, bukan saja di negeri Selangor, tapi di seluruh negara, di mana operator-operator sedia ada untuk pilihan untuk sama ada kalau di Selangor kita meneruskan kesuasaan ataupun diberikan lesen untuk menguruskan. Dan dalam konteks ini, tujuan utamanya ialah untuk mengurangkan bebanan yang ditanggung oleh operator-operator air ini, sama ada dari pembekalan air seperti Syabas ataupun jabatan-jabatan pelan air ataupun perbadanan air di negeri, daripada terbeban dengan CAPEX. CAPEX ini untuk penggantian PAR dan sebagainya. Jadi tanggungjawab ini akan diambil alih oleh PAAB. Ya, jadi apabila tanggungjawab ini diambil alih oleh PAAB, maka isu kenaikan tarif, isu apa ni, kenaikan harga air dan sebagainya tidak timbul, kerana tidak timbul, operator ini, operator-operator ini menjalankan tugas operasi saja, tidak perlu permodalan. Jadi dalam konteks ni, dari perjanjian kesewastaan yang ditandatangani oleh Syabas, memang ada pelakon digariskan ataupun kelas-kelas yang tertentu yang membenarkan Syabas menaikkan tarif dan sebagainya, kerana bebanan CAPEX yang telah di yang saya katakan tadi berkurang 11 juta, 11 bilion yang perlu dikeluarkan. Jadi pertanyaan CAPEX ini perlu juga didealkan kepada pengguna, kalau tidak siapa yang akan menanggung kos-kos ini. Jadi sebab itulah ada kos yang membolehkan Syabas untuk menaikkan tarif. Tapi kalau sekiranya kerajaan persekutuan mengambil alih aset-aset ini, maka pengendalian ataupun baik pula penggantian dan sebagainya akan ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Jadi saya nampak di situ ialah masalah isu-isu kenaikan tarif ini mungkin tidak mungkin ada, tapi tidak begitu diperbesarkan. Jadi oleh kerana isu ini telah menjadi isu politik, jadi bermacam-macam polemik telah ditimbulkan berkaitan dengan perkara ini. Dan saya nampak ada pihak-pihak yang berkepentingan, sama ada dari sudut ekonominya ataupun dari sudut politiknya, di mana dengan menggunakan isu air ini, pihak-pihak ini mungkin boleh mendapat keuntungan politik ataupun keuntungan dari segi ekonomi. Jadi ini terserahlah kepada mereka ataupun pihak-pihak yang ingin bertafsirkan sendiri. Mengenai isu kenaikan harga, pernahkah pihak Syabas mengeluarkan statement atau pernyataan yang mengatakan Syabas akan menaikkan harga 37%, 37% kenaikan harga? Pernahkah? Kita sedia maklum, kalau dilihat di mana-mana pun, kita tak pernah mengeluarkan pernyataan berkenaan dengan kenaikan tarif dan sebagainya. Tidak pernah, kan? Kerana kenaikan tarif ini bukanlah hak mutlak Syabas ataupun pihak kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan untuk menentukan. Melainkan ini merupakan satu yang digariskan dalam perjanjian konsesi, yang mana sebarang kenaikan mestilah disetujui oleh satu panel yang terdiri daripada kerajaan pusat, kerajaan negeri dan Syabas sendiri. Dengan syarat, Syabas mestilah mencapai ataupun mencapai target yang sudah ditetapkan terutama dari segi pengurangan kadar air tanpa hasil dari segi lain-lain yang telah digariskan di dalam prosesi. Dan lebih baik daripada itu ialah apabila Syambas sebenarnya berjaya mencapai apa yang telah digariskan ini dan memang layak sebenarnya untuk mendapat kenaikan tarif. Tetapi dalam hal ini apa nama ni sama ada pihak Syambas mendapat tarif seperti mana yang telah digariskan ataupun tidak, ini bergantung kepada kelulusan pihak pusat dan kerajaan negeri. Selepas mendapat kelulusan, negeri perlu mewartakan kenaikan tarif ini. Jadi kalau kerajaan negeri tidak mewartakan, maka tidak akan melakukan tarif. Jadi isu tarif dan sebagainya tempat yang tidak bersabar ini sebenarnya tidak boleh diterima lah, kerana kerajaan negeri kerajaan negeri mempunyai kuasa decision keputusan. Jadi tak perlu untuk membawa perkara ini ke ini mungkin disebabkan oleh keupayaan Syabas untuk mencapai apa namanya sebenarnya Syabas telah mencapai ke tahap apa dipanggilkan dengan KPI dia punya yang membolehkan kita mendapatkan tarif. Sebenarnya kalau kerajaan boleh berpool dari sistem tarif ni, tetapi kerajaan boleh juga membuat pemasan ini sebagai ganti kepada kenaikan tarif yang tidak digunakan. Jadi berlaku sewaktu tahun 2006 di mana kita mendapat kenaikan tarif pertama selepas kita berjaya semua, tapi kenaikan tarif ini telah tertakluk selama setahun. Tapi telah pun dijelaskan oleh pihak kerajaan negeri sebelum ini. Jadi ini tidak timbul masalah langsung. Jadi saya fikir ini ada kaitan juga dengan usaha-usaha kerajaan sekarang ini untuk menggagalkan usaha Syambas melayakkan mendapatkan tarif ialah dengan membukukan KPEX. Bila membukukan KPEX ini dibuat, maka seolah-olah Syambas ini diikat tangannya, tak boleh buat itu dan ini, dan tidak boleh mencapai NRW, tak boleh mencapai itu, tak boleh mencapai ini. Jadi ini mungkin menjejaskan peluang Syambas untuk mencapai. Akhirnya, capai juga ya. In spite of the young all the politician ya. Itu capai. Dan mungkin ini juga ada kena-mengena dengan isu air percuma. Sebab kalau ada sedikit kenaikan dan sebagainya, mungkin akan memberikan kesan kepada air percuma yang mana kos tanggungan kerajaan negeri dengan air percuma juga akan meningkat. Jadi juga memberi kesan mana ada semuanya ada perkiraan. Jadi susah untuk kita nak katakanlah niat sebalik itu. Cerita pasal air percuma ni, siapa yang janjikan air percuma ni? Syabas ataupun kerajaan negeri? Syabas tidak pernah menjanjikan. Tidak pernah? Air percuma. Seperti mana kita tahu, air percuma ni ialah usaha yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri yang ada hari ini untuk memberikan air percuma kepada rakyat Selangor. Jadi mungkin pemberian air percuma ni, janji-janji pemberian air percuma ni telah menyebabkan kemenangan besar agaknya lah kepada kerajaan negeri pemerintah hari ini. Dan sebab itulah isu air ini sentiasa diberikan penekanan oleh pihak-pihak ini. Dan air cuma ini oleh kerana pihak kerajaan telah pun menjanjikan seperti mana yang terkandung dalam manifesto sebelum ini. Jadi apabila kerajaan hari ini membentuk kerajaan untuk rakyat menuntut pemberian air cuma, dan Syabas bersetuju untuk memberikan kemudahan-kemudahan dari sini membuat potongan dan sebagainya, dan kita beri kerjasama yang baik kepada kerajaan negeri kerana kita rasakan air cuma ni satu perkara yang untuk kepentingan rakyat. Jadi kita tak ada masalah untuk beri kerjasama, dan kerajaan negeri membelanjakan sejumlah lebih kurang 12 ke 13 juta setahun untuk pemberian air cuma ni. Kalau 12 13 juta ya, 13 berapa ringgit kalau seorang yang entitlement? Okay, sebenarnya air cuma ni kalau di Selangor ni untuk rakyat Selangor. Selangor saja. Masuk di Kuala Lumpur. Ya. Rakyat Selangor menikmati 20 meter padu air. 20 meter. Ya. iaitu bersamaan dengan 11,040 sen. Kerana 1 meter padu air ni sebenarnya cukup murah. 1 meter padu ni harganya sekarang ni cuma 57 sen. 57 sen saja. Kalau berlaku kenaikan 10%, maknanya akan kalau 10% kan, maknanya cuma 5 sen. 5 sen, ya. 5.7 sen. Jadi 6 sen lah. Yes. Kurang 7 sen. Kalau, kalau naik lah. Kalau, jadi, berapa sebenarnya 20 meter padu ni? 20 meter padu ni, kalau diambil kira, penghitungan nak ambil kurang 4 lori tadi habis. Sebenarnya cukup untuk satu keluarga dalam tempoh sebulan. Dan berapa pula 57 sen ni, nilai 57 sen air pipe ni, berapa banyak sebenarnya? Kalau nak di perkiraan yang paling mudah ialah kalau kita membeli apa ni botol minuman ni 500 liter ni kita dapat 2000 botol. 2000 botol sebut 2000 botol 500 ml. Banyak tu. Samaan dengan 2000 liter. Harganya hanya 57 sen. Tapi kalau kita beli air minuman ni kalau satu botol RM1 dia jadi 2000 ringgit. Izami kita boleh buat bisnes Kita ambil kita boleh jual RM1 satu botol 500 meter tu. Akan kita di sebelah sana pun nampak MP tu. Sebenarnya air ini murah. Tapi ada pihak mengatakan, saya pun tak tahu dari sudut matematik macam mana yang mereka katakan. Kalau air naik, harga air naik, maka air akan lebih mahal daripada petrol atau berminyak. Jadi saya termenung membuat perkiraan matematik kerana setahu saya air hari ini RM1.90 per liter betul. 95 around 95 yes RM1.90 per liter sedangkan air ini hari ini 57 sen per 1000 liter jadi macam mana confuse kat ni tu kawan ni bagaimana untuk kita mengatakan air ini lebih mahal daripada minyak. Mungkin air mineral saya setuju. Air mineral memang lebih mahal daripada minyak. Tapi air pipe ini sebenarnya sangat murah. Itu sebabnya kita selalu katakan berlakunya pembaziran dan sebagainya. Sebabnya tarif air yang murah. Dan kalau dalam isi rumah, saya katakan sebenarnya bil air adalah yang termurah sekali. Berbanding dengan bil yang lain. Elektrik. Ya. Itu yang saya nak. Lebih murah daripada Astro pun. saya tak mahu nak sebut lain-lain. Tapi memang dari segi utility yang lain kita yang terima. Tapi orang sebenarnya orang tak pernah tidak pernah mengeluh tentang air ini. Tentang harga air dan sebagainya tak pernah sebenarnya tak orang boleh, mengeluh. Tapi apabila ada pihak-pihak yang cuba memanaskan isu-isu. Jadi orang mengatakan, air mahal, air keruan asas dan sebagainya. Air sepatutnya anugerah Tuhan, sepatutnya diberikan, tidak dikomersialkan dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada pihak yang mengkomersialkan air. Saya menjelaskan di sini. Kerana apa yang kita terima hari ini, yang kita buka muncung pipe kita, keluar air di dalam bilik kita, di dalam dapur kita, dalam bilik air kita, cukup murah berbanding dengan kalau kita mengambil sendiri air daripada tasik ataupun daripada sungai-sungai yang kita belum tentu kebersihannya, kos untuk menyewa lori dan sebagainya, saya rasa jauh lebih mahal. Jadi orang tidak pernah komplain pasal air ni bagi orang Islam khususnya mereka menggunakan penting untuk untuk mengambil air semayang, mandi, bersetinja, mensucikan diri dan sebagainya. Jadi kita tak pernah memikirkan itu. Malah orang tidak pernah terfikir dari segi nak melakukan penjimatan air pun kerana air murah. Tapi orang akan kata, oi, tutup lampu kerana kita air mahal. Air mahal dan sebagainya. Cuma macam di seperti katakan tadi Astro semua sama ada kita pakai tak pakai dia sama aja. Sama harga ya, ya. Ya betul. Jadi saya nak jelaskan. Yes. Okey, bersama kita hari ini ada seorang rakan kita. Ini bos Otai ni. Otai Encik Razman. Encik Razman. Saya harap Encik Razman dengar Nanti saya onkan hand apa ni. Encik Razman, assalamualaikum. Oh, tak boleh dengar Cik Azman. Okey, dah. Okey, silakan Cik Azman. Okey, Assalamualaikum, Encik Halim ya. Ya, saya. Encik Halim, saya ada dua soalan. Saya daripada Selangor. Yang soalan pertama tu yang kita asyik dengar adalah Kerajaan Negeri Selangor kata 6 bilion untuk beli Syabas. Saya kalau boleh Encik Halim bagi penjelasan sikit pasal 6 bilion tu. Lepas tu yang soalan saya yang kedua adalah yang siapa sebenarnya yang bertanggungjawab pasal air ni daripada Kerajaan Negeri Selangor? Yang saya tengok dekat TV, video semua adalah Teresa Kok dengan YB daripada Batu. So kalau Encik Halim boleh penjelaskan sikit please. Mana 6 bilion yang disebutkan tadi adalah tawaran sebenarnya. Tawaran Kerajaan Negeri untuk mengambil alih industri air. Sebenarnya kurang tepat untuk mengatakan tawaran yang diberikan kepada Syabas. Kerana jumlah yang ditawarkan kepada sebanyak bukan 6 bilion tapi ada beberapa tali tawaran lah yang telah diberikan. Okay. Sebenarnya ini untuk semua industri, semua operator. Ya. Ada 4 operator air di Negeri Selangor ni, jumlah itu sebenarnya 57 kalau tak silap saya. Melibatkan pembelian Puncak Niaga, Syabas, Apas Konsortium dan juga Splash. Itu jumlahnya, bukan untuk Syabas sahaja. Ya. Jadi itu kena jelas. Tapi jadi 6 bilion tu untuk 4 bilion. Okey. Untuk 4 operator. Jadi konteks ini, saya ingin jelaskan bahawa itu sebenarnya bukan isu utama. Ya, bukan isu pokok sama ada Syabas tidak menerima atau tidak. Tetapi yang paling penting ialah konsep willing buyer, willing seller ini kita perlu lihat. Maknanya berapa pun nilai yang orang itu tawarkan, kalau pihak kita ataupun mana-mana pihak tak sudi untuk nak memberikan atau menjual dan sebagainya, maka transaksi itu tidak akan berlaku. Yeah? Jadi tidak wajar untuk mengatakan orang kita Syabas ke ataupun lain-lain operator ni tamak dan sebagainya yang tidak mau menerima tawaran-tawaran ini. Itu bukan isunya. Tetapi kita khawatir. Kadang-kadang kita khawatir kalau industri air yang telah dulunya tenat hari ini telah pun dalam keadaan yang stabil, kemudian diambil alih semula oleh pihak yang kita tak tahu dari segi kecekapan, dari segi kita khawatir akan berlaku masalah yang sama. Masalah-masalah yang sebelum ini berlaku akan berulang. Jadi yang akan mendapat bahananya ialah pengguna-pengguna itu sendiri. Jadi mungkin atas dasar itu maka kita mengambil perkiraan yang tepat untuk tidak dengan begitu mudah menerima tawaran untuk mengambil alihan ini. Dan bagi soalan kedua tadi tentang siapa yang bertanggungjawab sebenarnya dari segi kerajaan negeri sudah tentulah pihak yang bertanggungjawab ialah pihak penanggung ini datang kuasa infrastruktur negeri. Yeah. Jadi dalam konteks ini saya pun tak boleh nak komen lah sebab nampak di situ ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang dulunya menggelarkan diri mereka sebagai CAWP atau Coalition Against Water Privatization ini yang cuba untuk menggagalkan usaha pensuastaan dan menghentam pensuastaan air ini sehebat-hebatnya, dan jatuh kuasa air inilah yang sekarang ini begitu hebat mengkritik Syabas. Okey, pada kawan-kawan kita yang nak bertanya, ada dua cara. Satu dengan klik button soalan. Yang kedua, menaip soalan di bawah kolom questions. Dua cara untuk kita berinteraktif pada malam ini. Jadi saya teruskan pada soalan daripada Encik Syed Hassan. Encik Syed Hassan, dia tanya, adakah kenaikan tarif air hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kerajaan negeri? Maksudnya mungkin adakah kenaikan tarif dapat dilakukan dengan kerajaan negeri ada hak untuk menahan kenaikan harga air daripada Syabas? Saya ingin jelaskan satu perkara di mana sebelum ini kerajaan negeri ada mengatakan bahawa sekiranya kerajaan negeri berjaya mengambil alih pengurusan air di Negeri Selangor ini, maka rakyat Selangor tidak akan terbeban oleh kenaikan tarif. Ya? Maknanya seolah-olah tidak akan berlaku kenaikan tarif. Tetapi baru-baru ini, pusat telah mengeluarkan kenyataan bahawa akan berlaku kenaikan tarif walaupun kerajaan negeri mengambil alih dengan kadar yang minimal, ya, iaitu dikatakan antara 10-15%. Katalah berlaku kenaikan tidak seperti mana yang dicadangkan dalam persuasaan sebelum ini, ada berlaku untuk masa-masa lah, daripada 37%, kemudian 25% dan semakin turun, dan ada tempoh hak tertentu, iaitu baik pada tahun 2025 dah tak ada lagi dah selepas itu kenaikan tarif. Tapi kenaikan tarif yang disebut dan dicadangkan oleh kerajaan negeri sekiranya mereka mengambil alih ialah 15% kenaikan tarif sahaja. Tetapi tidak dinyatakan dengan jelas sehingga bila kenaikan tarif itu akan berlaku. Mungkin akan berlaku setiap tahun, mungkin juga berlaku sehingga 30 tahun dan sebagainya. Tidak ada titik noktah di situ. Dan kalau begitu, kita boleh juga menaikkan tarif katalah 5% setahun. Tapi di akhirnya, di penghujungnya, hanya 5% itu akan menjadikan beban yang besar pada penghujung katalah 20 tahun, 30 tahun. Jadi tidak tahu, ini tak jelas. Jadi ini berlaku perubahan dari segi fakta. Kalau dulu kata kenaikan tarif, sekarang ini kenaikan tarif. Kita sebagai sebuah syarikat pengurusan yang kita anggap bersifat profesional, di mana di dalam syarikat ini banyak di kalangan tenaga-tenaga profesional, engineers, accountant dan sebagainya. Jadi kita lihat isu ini terlampau menjadi satu polemik yang terlampau complicated, yang kita sendiri tidak mampu untuk menakis dalam bentuk persoalan-persoalan yang melibatkan kepentingan umum ini. Kerana dengan arti kata lain, kita lihat isu ini bukan menjadi isu yang sebenar yang ingin ditengahkan, tetapi lebih kepada isu politik. Lebih kepada politik, ya? Lebih kepada politik. Okey, soalan seterusnya daripada Encik Ahmad Zami, ya. Menanyakan, adakah kerajaan negeri Selangor sekarang ni mampu untuk menaja air percuma? Mungkin kita boleh extendkan berapa lama kalau mampu? Dari segi kemampuan kerajaan negeri ini, saya tak boleh komen lah. Sebab mereka mungkin ada perkiraan-perkiraan tertentu, sama ada mendapatkan sokongan, bantuan pinjaman dan sebagainya daripada mana-mana pihak. Ataupun mereka juga boleh buat pinjaman bank dan sebagainya. Mungkin ada pihak yang ini macam-macam cara lah. Sebab itu ada orang pihak mengatakan kalau kita diberi peluang untuk menguruskan air, kita pun boleh uruskan. Tak semestinya sepulan atau sepulan ini boleh menguruskan. Tetapi seperti yang kita tahu, air ini satu perkara yang penting dalam kehidupan kita. Jadi kita jangan menjadikan air ini memperjudikan nasib pengguna akan datang. Dengan kaedah yang tidak tentu, tidak menentu dari segi pembekalan air. Jadi dari mana sumber kewangan ini akan untuk membiayai pembelian air ini pun kita tidak dapat pastikan. Cuma kita khawatir, kita bimbang sekiranya ada pihak-pihak luar agaknya yang boleh memberikan dana tertentu bagi pengambil alihan air. Dan kita bimbang juga kalau sekiranya kita tidak uruskan dengan betul dari segi kewangan, pinjaman dan sebagainya, maka akhirnya industri air ini akan jatuh ke pihak luar. Ini juga kita bimbang. Jadi yang paling penting, saya juga sebagai pengguna. Jadi sebagai pengguna, saya mahukan perkhidmatan yang baik. Kalau perkhidmatan itu saya tak mungkin, seperti juga kebanyakan antara kita, kita tak kisah sangat untuk membayar kalau perkhidmatan itu baik. Sebab kadang-kadang seperti juga kita minum secawan teh tarik. Kalau kita minum teh tarik di rumah misalnya, memang kosnya rendah. Kalau kita minum di kedai mamak, harganya berbeza. Tapi secawan teh tarik, kalau kita minum di coffee house hotel, harganya akan meningkat. Jadi mungkin sebagai setengah golongan, yang paling penting ialah peringatan. Tetapi dan saya suka dengan apa nama ni, mengambil satu contoh rakan saya berbangsa Jepun, sebab saya dulu di Jepun, tinggal di Jepun lama. Jadi rakan saya kata, kalau bagi masyarakat Jepun, mereka melihat dari segi perkhidmatan. Jadi kalau you tidak boleh mempertikaikan dari segi harga perkhidmatan. Kerana bagi mereka, kalau kita mahukan perkhidmatan yang baik, kita perlu membayar harga perkhidmatan itu. Ini falsafah Jepun. Sebab itu Jepun sentiasa menekankan soal menunjuk perkhidmatan yang terbaik. Sebab itulah kualiti barang, kita tak boleh hafikan kualiti barang Jepun semuanya baik. Sebab mereka beri perkenan dalam soal ini. Jadi dalam konteks ini, oleh kerana kita Syabas telah berjaya memberikan perkhidmatan yang mencapai KPI-KPI, jadi ada usaha-usaha yang saya anggap sebagai satu fitnah yang jahat lah, mengatakan bahawa Syabas ini memberikan air yang kualiti airnya teruk, tidak boleh diminum, kemudian masalah-masalah lain yang saya pun malah nak sebut. Tapi sebenarnya saya boleh beri jaminan, kalau dalam keadaan-keadaan biasa, air yang dibekal Pak Wei Syabas ni sebenarnya kita boleh minum terus daripada mencopat. Terutamanya kalau di rumah ni kita ambil yang daripada sinki di dapur. Itu air yang terus daripada Pak Syabas. Jangan ambil daripada air yang dari di takung di tangki. Di mana air daripada air dan sebagainya itu kita tak yakin sebab tangki rumah banyak kali tidak pernah diselenggara dan sebagainya. Tapi air yang masuk terus ke dapur ni yang selalu kita masak, yang selalu digunakan untuk mencuci apa nama ni sayur-sayur dan sebagainya, ini adalah air yang direct daripada tap Syabas. Di mana di luar sana kita punya sampling station, sampel-sampelan yang saya sebutkan tadi. Dan kita pantau sampel-sampelan ini. Maksudnya kalau ada pelanggaran dari segi kualiti air, maka kita akan membuat pencucian dekat NS covering dan sebagainya. Jadi tidak timbul masalah kualiti air sebenarnya. Dan kita di Malaysia ni Selangor merupakan merupakan negeri yang punya kualiti air terbaik. Kalau pun berlaku sedikit pelanggaran, banyak yang kita semak dia tidak melanggar perawian yang ditetapkan oleh kementerian. Mungkin ada warna dan sebagainya, tapi tidak melanggar, tidak membahayakan. Ini kadang-kadang berpunca daripada part-part yang kalah, ataupun mungkin kerana waktu itu berlaku kerja-kerja pembaik kulit, part-part pecah dan sebagainya. Jadi ini kita masyarakat perlu faham tentang perkara ini. Cuma persepsi, saya ingin katakan persepsi. Kalau dulu kita, waktu zaman kita kan, karena kita boleh minum air daripada pipe umum, itulah ada pipe awam, kita boleh minum terus. Kenapa gini kita takut? Sebenarnya persepsi. Interesting. Sebenarnya kita boleh mendapatkan air percuma, boleh percuma. Tapi tadi yang kata tadi, kerana ada mempunyai kos-kos yang tertentu nak ambil air itu daripada bukit, daripada apa tu, itu is add on cost kan. Jadi sebenarnya air itu sebenarnya percuma, boleh dia apa? Ada yang ada kumpulan-kumpulan ni dia apa? Dia mengambil peluang menekankan isu ni. Kenapa air tak percuma? Kenapa kita tak dapat air percuma? Air itu hak kita. Saya ambil contoh lah. Kalau kita minum air di kedai mamak misalnya, apa yang dihidangkan kepada kita tu, kos yang kita bayar ialah perkhidmatan. Saya sebutkan sekali lagi, ialah perkhidmatan. Upah dia bancuh dan sebagainya. Kalau kami kira kos kos air itu sendiri, saya ingat kalau setakat satu gelas, saya katakan tadi, 2,000 botol air apa ni, saya ingat kalau 1 kilometer 57 sen, saya ingat boleh menjadi 3,000 botol ataupun mungkin 2,000 cawan teh tarik. 2,000 cawan teh tarik. Cuma dimasak dan dicampur dengan teh dan sedikit susu dan gula. Kosnya sebenarnya mungkin tak sampai kos 2 sen, 20 sen satu cawan. Tapi kita membayar dengan harga-harga tertentu mengikut di mana kita minum. Jadi apa yang kita bayar sebenarnya? Yang kita bayar ialah perkhidmatan. Servis. Yes. Begitu juga dengan air yang digunakan di rumah-rumah ini. Di mana kalau kita lihat sumber air mentah kita ni banyak yang tercemar. Kalau tengok sungai-sungai di apa nama ni, di seluruh negara misalnya, saya dapat difahamkan bahawa daripada 43 batang sungai di seluruh negeri Selangor, hanya 37 batang sungai saja masih boleh digunakan. Tapi itu memerlukan rawatan. Memerlukan rawatan. Jadi pencemaran dan sebagainya itu berlaku. Jadi kita ingat seperti yang disebutkan, kos pembinaan satu loji ini bukan murah. Ya. Loji ini dibina sekompornya jadi kos-kos pembinaan loji ini dan juga penghantaran air ke rumah-rumah ini juga bukan kos. Ya. Jadi adalah konteks ini sudah itulah ya, kita membayar kos-kos makan ini. Itu pun juga kalau kita nak penuhnya tak mau bayar air air dikatakan bersebelas ataupun tak mau bayar air pipe kita boleh dapatkan alternatif yang lain kita boleh tanah air hujan jadi kalau kita tak ada air hujan kita lagi pergi saya rasa tak sanggup pun yang kita ataupun menggunakan cukai tanah air hujan ni kita boleh ambil terus kita gunakan air itu masak dan sebagainya ataupun saya suka memilih untuk ambil air yang paling bersih, air bukit Beda macam mana? Ambil lah. Saya rasa satu pun yang mengalang. Kalau ada air sungai, untuk bawa balik ke rumah. Okey. Tapi soalan ni adalah sama ada air sungai ini boleh terus kami bulan buat. Itu satu. Yang kedua ni kos untuk mengambil air dari sungai ini juga bukan sedikit. Kalau kos menyewa lori tangki untuk bawa air dan sebagainya kan itu bukan satu masalah. Tapi kita jangan memikirkan perkara ini. Kita lihat bahawa ini air ini jadi satu komoditi dan sebagainya. Dan sepatutnya tidak boleh dikomoditikan. Saya ingin menarik perhatian bahawa dalam dalam ujuran keuangan syarikat keuntungan ataupun mungkin dimulakan dengan apa nama ini break even dapat balik modal ini terlepas 8-10 tahun jadi itu sebabnya kerajaan sebelum ini memang cukup kreatif tahun ini dan sebab itulah konsesi ini lebih diberikan 70 tahun dan sekarang ni 6 tahun masuk 6 tahun baru 6 tahun ya macam mana nak masuk 6 kali modal kita bukan sekadar kali modal kita masih menang tu jadi 10 tahun mungkin lah selepas tahun ke 30-20 Okey. Okey. Okay. Okay. Okay. Okay. Ada soalan daripada Encik Kamarul Izwan ya. Encik Kamarul boleh dengar Encik Kamarul? No, ya saya dengar. Assalamualaikum. Teruskan Encik Kamarul. Saya nak tanya, betul ke ada setengah pihak cakap untuk harga air ini naik kena ada persetujuan tiga pihak, federal, kerajaan negeri dan Syabas sendiri. Soalan tadi apa kan? Ada apa? Tapi boleh jalan-jalan boleh eh? Ini betul sebab kita ada satu panel yang mewakili kerajaan persekutuan, kerajaan negeri untuk dan juga Syabas sendiri untuk membolehkan naikkan tarif air ni. Kalau tanpa persetujuan daripada bangun pihak dia tak boleh naik tarif lah. Tapi sudah tentulah pihak Syabas sudah tentulah bersetuju. Bila kita mencapai kita punya KPI-KPI kita di mana yang termasuk dalam perjanjian konsesi. Tapi malahnya ada pihak-pihak ini cuba memburuk-burukkan Syabas seolah-olah pencapaian Syabas itu tidak diiktiraf dengan menampilkan pelbagai tuduhan dan sebagainya seolah-olah Syabas tidak mengikuti konsesi. Ya, Yoro, silakan. Apa ada soalan lagi? Kalau dapat kalau persetujuan itu daripada kerajaan negeri sendiri, kenapa isu ni timbul? Ini yang kita bincangkan tadi. Sebenarnya kes itu, dari segi kenaikan tarif, kalau kerajaan negeri tidak bersetuju, dia tidak boleh diwartakan. Dia tidak boleh diwartakan, maka tidak akan dapat kenaikan tarif. Jadi usaha untuk menaikkan tarif dengan melakukan pelik-pelik ni sebenarnya tidak wajar lah sama sekali. Tidak perlulah tidak perlulah. Tidak perlu demo, tidak perlu berarak lah. Itulah itu soalan soalan saya, soalan je lah Cik Kamarul. Ada soalan lagi? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Okey, terima kasih, terima kasih. Saya nak tambah sedikit tentang perkara ni. Tentang kita, negara kita ni tertakluk pada undang-undang. Ya. Kita tak ada peraturan. Kalau semua tak nak ikut undang-undang, tak ikut peraturan ni, maknanya kita menjadi satu bangsa yang tidak bertamadun. Kita ikut undang-undang kita sendiri sekarang. Saya nak ambil perhatian tentang perjanjian yang telah ditandatangani oleh pihak Syabas dengan kerajaan negeri dan juga kerajaan persekutuan. Saya ingat perjanjian konsesi ini telah mengambil kira semua faktor. Tuduhan-tuduhan yang mengatakan perjanjian tidak setelah dan sebagainya ini tidak benar. Kalau perjanjian itu tidak dibuat dengan teratur, mungkin berlaku juga tidak setelah. Maknanya perjanjian yang mungkin menekan, kalau tidak, kalau memberikan kepentingan kepada pengguna juga, tentu menekan syarikat konsesi. Jadi bila syarikat konsesi ini diberi tekanan, tak boleh nak beroperasi dan sebagainya, siapa yang akan apa nama ni, bagaimana nasib syarikat ini, dan akhirnya nanti mungkin syarikat ini terlalu teruk. Dan bila teruk, siapa yang nak menguruskan air. Itu satu. Jadi apa nama ni, jika tidak ada perjanjian dan pihak-pihak yang menandatangani perjanjian ini mestilah akur. Yes. Contohnya kalau dikatakan Syabas itu telah pun mencapai segala syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian konsesi, termasuk pengurangan kadar NW dan sebagainya yang membolehkan kenaikan tarif ini, tiba-tiba satu pihak ataupun dua pihak agaknya cuba untuk memutar belitkan fakta dan juga dengan tujuan untuk tidak honor kepada perjanjian tersebut. Jadi kalau ini menjadi praktis atau menjadi amalan di negara ini, saya juga bimbang bahawa hal ini akan menjadi satu perkara yang menarik perhatian pelabur-pelabur asing. Pelabur asing akan menjadi takut untuk berurusan dengan kerajaan di Malaysia ataupun sampai kepada persekutuan atau kerajaan negeri, kerana mereka akan beranggapan ada kalau syarikat tempatan telah pun mengikuti perjanjian dan sebagainya yang mana kerajaan sepatutnya pun kena ada ni, tapi atas kepentingan-kepentingan tertentu mereka terpaksa menggagalkan atau tak mau honor perjanjian perjanjian. Pelabur-pelabur mungkin akan rasakan kita tak mahu lah pelaburi Indonesia. Indonesia negara yang tidak patuh pada undang-undang, tidak patuh kepada perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani. Hari ini kata gini, besok tiba-tiba nak tukar perjanjian. Perjanjian ini boleh ditukar tapi dengan cara mendapat persetujuan daripada pihak yang menandatangani. Kalau satu pihak tidak bersetuju, itu tak boleh ditukar. Jadi ini perlu jelas. Ini poin yang bagus ni. Aku ni satu lagi saya nak tanya sikit lah, ini yang miskin lah. Nabi pun yang aku ada wasia Water Industry Act, Water Service Industry 2006 ni wujud dia lah, dia panggil sebagai pembadanan aset air ke dia. Dan agak ni apa objektif sebenar ni sebenarnya nak apa ni, nak mengambil balik ataupun ni nak serahkan ini balik kepada kerajaan ni sanggup, adakah disebabkan aset-asetnya ke macam mana tu? Sebab saya difahamkan bahawa melalui aset dalam PAB ni, semua aset-aset ni akan diindikan, diambil alih oleh federal government nanti kemudiannya kan. Jadi mungkin macam daripada perspektif yang inilah Syabas. Syabas boleh membuat pilihan sama ada meneruskan perjanjian konsesi ataupun menerima lesen operasi, mengoperasikan pembangunan air. Jadi dalam konteks ini memang perbadanan atau pengurusan aset air Berhad akan mengambil alih aset-aset ini seperti yang saya katakan tadi. Jadi Syabas boleh berurusan secara terus dengan kerajaan persekutuan dan menilaikan aset-aset ini, tapi aset saja, saja. Dan kita meneruskan operasi kita. Itu pilihan-pilihan yang kita ada. Tetapi apa yang berlaku di pihak kerajaan negeri ialah mereka mahukan pengambilan aset ini tanpa mengambil kira hutang yang telah kita buat. Maknanya ambil aset saja. Aset saja. Hutang dia tak ambil, liability tak ambil. Liability semua dia tak ambil. Jadi dia ambil aset-aset saja. Jadi apa, siapa yang menanggung semua liability yang ada? Itu satu bab. Yang keduanya, saya nampak mungkin saya subjudice dan kali ini kalau dilihat saya sebagai orang yang terlibat secara langsung, tetapi ini pandangan umum lah yang saya dapat feedback daripada ramai orang. Mungkin kerana mereka akan mengambil aset-aset ini dengan harga yang rendah, kemudian akan menjualnya kepada PAB dengan harga tinggi. Macam broker ya. Atas angin pun sama ya. Atas angin lah. Ada juga yang saya dapat feedback daripada pihak-pihak yang mungkin saya tak tahu lah, mungkin ada golongan yang bersimpati ataupun golongan yang faham tentang industri, golongan yang faham tentang ekonomi dan sebagainya. Mereka mungkin melihat bahawa ini usaha-usaha terdesak pihak-pihak tertentu untuk membatalkan pembelian air cuma. Sebab mereka menanggung beban yang besar ambil air cuma ni. Sebulan berapa tu? 11 hingga 12 juta sebulan. Sebulan tu. Menyebabkan kos-kos untuk projek pembangunan ini tidak dapat dilaksanakan. Banyak program-program pembangunan di Selangor memang hampir tidak ada. Dan kita perlu ingat juga sebenarnya pusing-pusing masuk bukit kanan keluar bukit kiri, duit yang digunakan juga biar rakyat. Bukan duit daripada pihak-pihak tertentu dan sebagainya. Pusing-pusing kat situ lah. Jadi untuk usaha yang paling terbaik untuk membatalkan agaknya lah. Ini pandangan daripada pihak-pihak yang saya rasa simpati lah. Cara yang terbaik untuk membatalkan air cuma ialah dengan mengakui seolah-olah kerajaan berusaha bersungguh-sungguh untuk mengambil alih air daripada syarikat-syarikat. Dan sekiranya gagal, mereka boleh mengatakan bahawa kita tak dapat memberikan air cuma kerana kita tak dapat mengambil alih. Jadi di situ nanti pengguna akan marah kepada pihak-pihak seperti saya konsesi Sabah, termasuk juga persekutuan dan sebagainya. Kita selalu dikaitkan sebagai kroni dan sebagainya. Sebenarnya kalau nak sebut pasal kroni, pemimpin, kerajaan dan sebagainya, semua tokoh-tokoh kepat kita mestilah berurusan, ada urusan yang hubungan yang baik dengan pemimpin. Sebab kita dia kadang-kadang mewakili kerajaan dan si ekonomi, laburan di luar kerajaan. Kita tak boleh buat sendiri. Betul sebab tokoh-tokoh. Ada soalan daripada Cik Syed, dia kata sekiranya, ni agak sangkut baut tadi, sekiranya kerajaan negeri Selangor mengambil alih Syabas secara force ke, secara sukarela ke, apakah kesan-kesan sampingan yang mungkin dihadapi oleh rakyat, rakyat Selangor lah, dan juga Syabas sendiri? Adakah Syabas akan menanggung rugi? Adakah rakyat menanggung rugi? Apa yang kita dapat lihat di akhirnya nanti yang menanggungnya ialah rakyat. Pengguna itu sendiri. Kenapa? Ini tidak timbul soal sama ada syarikat-syarikat konsesi ini rugi ataupun tidak. Dan satu soalan tadi dari segi kos. Saya katakan tadi, negara kita punya undang-undang. Macam mana nak buat cara kos ni ialah seolah-olah kita nak melanggar undang-undang. Kita nak menepikan undang-undang. Jadi satu perkara yang saya rasa pelik lah. Lagi segi ultimate yang hujungnya nanti yang rugi ialah pengguna itu sendiri. Dulu kita dah merasai keadaan di mana sebuah persuastaan, bagaimana perkhidmatan dalam air di Selangor. Even hari ini pun masih ada lagi negeri-negeri tertentu yang saya tak mau sebut namanya, yang berhadapan masalah air yang serius. Malah pemimpin-pemimpin kerajaan negeri itu pun mengatakan bekalan air akan pulih, akan jadi lebih baik dalam 17 tahun. Ini satu kenyataan yang bukan dibuat-buat tapi disampaikan oleh pemimpin negeri sendiri. Jadi kalau hari ini kita dah berada pada situasi yang lebih baik, kita tidak mau melalui situasi ketidaktentuan dari segi pembekalan air. Mungkin jauh lebih teruk daripada yang sebelum ini. Kerana isu ini kita tak tahu siapa nanti akan mengurus dan sebagainya. So yang ruginya akhirnya rakyat lah. Akhirnya pengguna tu sendiri. Penggunanya sendiri. Tak tentu lagi sama ada pipe tu akan diganti dengan baru, sama ada perkhidmatan tu at international level. Ya, sebab kita ni sebagai manusia, kita boleh berjanji. Boleh berjanji macam-macam. Kerana janji ini dia tidak mengeluarkan kos. Dan apatah lagi kalau janji itu memang tidak boleh ditunaikan. Jadi memang kita boleh berjanji. Saya ambil contoh. Saya katakan bahawa kalau saya ada apa nama ni, ada jet lah misalnya. Saya ada jet peribadi lah. Besok saya ada jet peribadi. Saya boleh janji pada seluruh rakan-rakan yang saya kenal, kalau saya ada jet besok, saya akan bawa semua keliling dunia. Percuma. Saya boleh janji sebab saya tahu saya takkan ada benda tu. Jadi tak ada masalah untuk saya janji ke apa-apa. Sebab saya tahu saya takkan capai. Dan dalam waktu yang singkat lah, besok misalnya tak tahu lah, mungkin 2 tahun akan datang, mungkin saya ada murah itu. Tapi kalau saya ada kemampuan, saya tak berani nak janji. Sebab saya tahu kalau saya ada kemampuan, nanti saya kena tunaikan janji. Tunaikan, betul. Saya rasa begitu juga dengan janji-janji dalam manifesto dan sebagainya. Mungkin mereka menganggap kita bukan yang nak menang negeri. Jadi kita nak menang kawasan kita saja. Jadi saya boleh janji macam-macam. Tak semena-mena kita menang dan memutuskan kerajaan. Jadi terpaksalah tengah. Okey kawan-kawan, kita di sini ya. Sebenarnya kita tengah webinar tertutup ya. Hanya hanya kawan-kawan kita yang tertentu saja yang boleh dijemput ya di webinar yang tertutup ini. Jadi jangan malu, jangan segan kalau nak tanya. Walaupun kita dah habis masa dah, tak apa, boleh lagi kita extend. Kalau boleh, kalau ada mikrofon silakan ya. Mungkin 1-2 question lagi. Kita teruskan soalan ya. Soalan daripada Cik Rosina Ramli ya. Dia kata, I'm very concerned about what Hishamuddin Rais wrote about wrote dalam Malaysia Kini tentang isu audit Shabas yang disiasat Kerajaan Selangor. Betul ke? Dia berkenaan dengan audit ni, ada beberapa perkara yang telah ditimbulkan. Ini semuanya tidak benar. Malahnya kita tidak diberi peluang untuk menjelaskan perkara ini. Jadi itu sebab saya nak. Contohnya macam dikatakan pelarasan kadar tarif air di bawah pentingan proses kesusahan dekat ini. Kononnya macam laporan audit terhadap menunjukkan bahawa lebih daripada 70% kontrak nilai 60 juta diberikan kepada syarikat-syarikat yang pilih melalui dengan terus tanpa tender dan sebagainya. Saya nak maklumkan bahawa pihak Shabas tidak dimaklumkan oleh berkenaan dengan laporan audit ini. Dari segi baru yang disebut. Apa yang pasti ialah semua soalan-soalan ini memang asalnya telah pun dikemukakan pada Shabas waktu laporan video audit dibuat. Dan Shabas telah pun menjawab isu ini. Bukan itu saja, mana semua isu-isu yang telah ditimbulkanlah berkenaan dengan pembelian file dan sebagainya, semua telah pun dijawab. Dan hasil daripada jawapan itu audit pun tidak memberikan feedback dari segi sama ada benda itu berlaku tidak benar dan sebagainya. Maknanya apa yang telah dijawab oleh pihak Shabas telah diterima oleh jabatan audit. Jadi ini tidak perlu ditimbulkan. Dan soalan-soalan yang ditimbulkan itu ialah soalan-soalan sewaktu pemeriksaan audit dibuat. Apabila jawapan itu tidak pula dijelaskan. Maksudnya jawapan Shabas kepada audit ini tidak pula dijelaskan oleh pihak-pihak ini. Jadi seolah-olah nampak kita tidak menjawab soalan audit. Ini berat sebelah ni. Dan apa yang disebut pun banyak silap. Banyak fakta-fakta yang tidak tepat. Contohnya macam Tansi Rosali bukan CEO Shabas. CEO Shabas lain. Tansi Rosali ialah pengurus eksekutif Shabas. Dia bukan CEO Shabas. Kemudian dari segi tuduhan kena kononnya pipe yang diberi di Indonesia itu serikat dan seluruh sali dan sebagainya. Ini semua tuduhan yang merupakan satu fitnah. Tidak berasas. Saya nak sebut misalnya menggunakan pipe yang diimport dari Indonesia bernilai 370 juta. Saya nak jelaskan di sini bahawa Shabas tidak melanggar perjanjian dan nilai import yang dinyatakan adalah tidak benar sama sekali. Yeah. Yeah. Sebenarnya import tersebut adalah dibuat oleh kontraktor Syabas yeah. yang memutar pipe kepada Syabas yeah. di mana telah dapat permit import untuk berbuat demikian. Yeah. Yeah. Jumlah yang diimport mengikut rekod pemutaran Syabas ialah 697 tan dengan nilai sebanyak 1.19 juta. Dan perkara ini telah pun dilaporkan kepada Kementerian Kewangan dan Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi iaitu PETAK pada masa itu. Dan Syabas telah dimaklumkan secara bertulis oleh yang berbahagia Datuk Sri Izzuddin Dali, KSU Kementerian Kewangan pada masa itu dan Puan Badriah Bermalik dari PETAK bahawa pengurusan tawaran pembukulan tersebut adalah teratur dan boleh diterima. Lebih daripada itu saya ingin nyatakan baru ketika kesuasaan ini dibuat, syarikat-syarikat ini pembukaan-pembukaan pipe yang ada di dalam negara semua menggunakan harga yang tinggi. Jadi kita tidak ada pilihan selain daripada mencari pembekal di kalangan kontrol yang boleh membekalkan pipe yang sama kualiti dengan mereka. Jadi peringkat awal mungkin syarikat pembekal ini walaupun mereka ada manufacture ataupun membuat pipe ini tapi mungkin tidak ada spesifikasi yang kita kendaki. Okay. Jadi peringkat awal mungkin mereka terpaksa mengimport daripada pembekal di Indonesia dengan harga yang rendah tapi kualiti yang tinggi. Jadi selepas itu apabila mereka berjaya mendapatkan spesifikasi yang mereka kendaki, maka kita memberikan tawaran kontrak pada mereka. Dan selepas itu hari ini syarikat-syarikat ini telah pun dapat mengembangkan kilang yang dulu mereka tak ada. Jadi ini telah menunjukkan usahawan-usahawan yang jadi banyak lagi lah tuduhan-tuduhan yang saya rasa cerita pasal tuduhan ya. Ada tuduhan mengatakan Tan Sri Rozali mempunyai gaji 5.1 juta setahun. Banyak tu, betul ke? Disebut situ CEO dia kata CEO itu pun dah salah kan? Mungkinlah kalau dikatakan sebagai seorang CEO Syabas sahaja dengan gaji sebanyak itu, mungkin saya pun mengatakan wah, satu jumlah yang besar dengan ketidakupayaan Syabas untuk meneruskan operasi dan sebagainya tapi saya ingin jelaskan bahawa Tan Sri Rozali ini sebenarnya mengurusi eksekutif puncak niaga holdings Perhad. Public listed. Public listed company. Dan di bawah puncak niaga banyak syarikat-syarikat di bawahnya. Dan salah satunya ialah Syabas. Dan sudah tentulah dari saya menjelaskan di sini bahawa Tan Sri Rozali tidak menerima gaji dari Syabas. Secara langsung. No, even one cent, Tapi dia mendapat daripada puncak niaga yang bukan syarikat induk. Jadi mungkin daripada situ jumlah yang ada itu adalah berdasarkan kepada pengurusikan beberapa anak-anak syarikat yang di bawah puncak niaga. Tapi kalau dari sisi Syabas memang dia tidak dapat bayaran pun daripada Syabas. Secara terus lah. Mungkin dia ambil kira lah dari segi pembayaran gaji itu. Dan yang keduanya, beliau sendiri orang yang bertanggungjawab untuk mengeluarkan modal yang besar, membuat pinjaman dan sebagainya. Jadi risiko yang tinggi tu. Risiko yang tinggi. Sampai 2 bilion misalnya. Takkanlah dengan membuat pinjaman bank 2 bilion kita nak bayar gaji dia RM10,000-RM20,000. Jadi gimana logiknya di situ kan? Jadi ini perkara yang perlu disedari. Dan saya sebenarnya kalaupun saya tidak bersama Syabas, tapi saya sebagai masyarakat luar berhati sebagai orang Melayu. Saya bangga adanya seorang tokoh korporat yang usahawan Melayu yang berjaya yang hasil daripada pendapatannya secara tak langsung bayar cukai, zakat dan sebagainya itu juga merupakan pendapatan kepada orang lain. Jadi kita tak perlu pertikaikan itu. Kenapa kita tak pertikaikan gaji orang lain? yang sebenarnya ada yang dapat 12 juta sebulan, setahun. Jadi ini semua ni very subjective. Okey, banyak soalannya sebenarnya. Ada satu soalan daripada Encik Saliah, Encik Saliah Abbas dia tanya, apa usaha Syabas untuk memberi penerangan pada rakyat Selangor khususnya tentang isu air ini? Sebab ramai yang setuju yang menyokong Syabas. Tapi apa usaha Syabas untuk memberi penerangan yang betul, yang tepat? Kita sebenarnya ada banyak program yang dijalankan. Sebenarnya program-program kita ialah meliputi tentang aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Syabas. Kita tidak ada program penerangan untuk menjawab sebab bagi kita ini semua sebenarnya tidak berkait rapat dengan pengguna ya, secara langsung. Yeah. Apa yang kita buat ialah program CAP misalnya, Consumer Education Program, Consumer Awareness Program. Yeah. Kita ada program-program peningkatan kualiti air yang kita buat sama-sama dengan masyarakat. Mm-hmm. Kita ada macam-macam program. Tiap-tiap minggu kita ada program dan kita ada soal jawab dengan pengguna. Tapi kebanyakannya berkisar kepada kepentingan pengguna dari sudut perkhidmatan. Kita memang tidak ada platform khusus untuk menjelaskan tuduhan-tuduhan dan sebagainya kerana bagi kita sebagai sebagai pihak yang profesional, kalau kita rasa tuduhan-tuduhan itu tidak benar, kita tak perlu jawab kepada publik. Kita ambil tindakan undang-undang. Kerana kita ada undang-undang. Kalau tak betul, kita ambil tindakan. Jadi kita bukan nak cari publicity. Sebab yang penting bagi Syabas ialah memberikan perkhidmatan kepada pengguna. Bagi kita yang paling penting ialah pengguna. Siapa pun cuba memperkotak-katikkan, cuba menidakkan keupayaan dan sebagainya. Tapi kalau pengguna itu sendiri rasakan mereka berpuas hati dengan perkhidmatan yang terdiri, kita sebenarnya berada di pihak yang menang. Kita tak perlu nak memberitahu semua orang tentang kita buat itu, kita buat ni. Kita bukan je kelompok politik ataupun kelompok siasah yang kita nak mendapat apa nama publicity, yang murahan. Betul. Jadi ada komen daripada kita punya pejuang kita, Encik Abbas. Dia kata insyaAllah mudah-mudahan dengan info yang diberikan oleh Encik Alim, kami cyber troopers ni boleh menjawab pada pihak bagi pihak Syabas pembohongan dan penipuan pihak pemangkang. Kita mengucap terima kasihlah banyak-banyak kerana informasi yang ni. Dan ada satu soalan lagi sebelum kita akaknya banyak soalan ni, tapi ada satu soalan sebab ini dah lebih masa kan. Cik Halim pun dah jauh ni datangnya. Okey, ada soalan-soalan ni, apa soalan ni tadi apa ni? Ni. Boleh ke Syabas saman kerajaan Negeri Sanggau? Soalan ni berkait rapat juga dengan apa tindakan yang telah kita buat. Di mana ada minta maaf. Ini meneruskan. Kenapa? Kerana Kerajaan Negeri Selangor banyak memutar balik belitkan fakta-fakta ni. Perlukah Syabas saman? Jadi sekarang ni memang kita telah pun mengumumkan saman kepada kerajaan sendiri berkaitan dengan kenaikan tarif dan sebagainya jumlah 470 juta menggunakan saman ni. Sebab seperti yang saya kata tadi, negara kita ada undang-undang. Kalau tak ikut undang-undang, kita gunakan saluran undang-undang. Begitu juga dengan fakta-fakta yang tidak tepat dari segi kata-kata, tuduhan-tuduhan yang tidak tepat. Saya pun heran kerana kita tak tahu fakta atau memain dengar saja. Janganlah kita melakukan kenyataan-kenyataan yang tidak tepat. Sampaikan dalam melakukan sebuah tak betul. Saya pun ada baca yang apa nama ni, Islam Bela Ais Tulis. Saya baca, saya gelap sendiri sebab you nampak sangat tak tahu. Nama pun tak tahu, jawatan pun tak tahu, cerita pun dari mana dia dapat. Tapi you buatkan post yang begitu dalam blog dan sebagainya. Saya rasa kalau begini lah perlu diambil perhatian. Lain kali kita kena berhati-hati lah dari segi mengeluarkan kenyataan-kenyataan itu. So mungkin kita boleh berhadapan dengan tindakan dan kita mahkamah. Cik Razman, ada soalan yang terakhir, soalan bonus ke Cik Razman? Tapi dia macam Cik Razman? Okey, sebelum tu Cik Razman ni Cik Alim nak tanya sikit, pasukan bola sepak Negeri Selangor, pihak Syabas pernah menaja tak? Ya, pernah. Pernah. Berapa banyak ni? Tajaan ini sebelum kita sebenarnya menyambung tajaan yang kita buat sebelum tu. Sebelum pasukan bola sepak Selangor. Jadi kemudian apabila kerajaan itu bersifatkan dan kita meneruskan penajaan ini sebab kita beranggapan bahawa sebagai sebuah syarikat pembekalan air yang penting di Selangor, saya selalu mengambil perkataan bahawa siapa yang memerintah itulah bos kita. Kalau di pusat ialah kerajaan pusat, kerajaan barisan nasional. Kalau di negeri ialah kerajaan negeri, bawah perkataan rakyat dan sebagainya. Tapi nampaknya segala usaha-usaha kita untuk bekerjasama rapat dengan mereka tidak tidak mendapat, seolah-olah tidak mendapat restu lah. Malah kita ditemplak dengan macam-macam tuduhan, bermohon dan sebagainya. Berdasarkan daripada situ, maknanya kita nampak bahawa mereka sengaja menyerang Syabas walaupun kita lah bagi macam-macam sokongan dan sebagainya. Dan saya tak guna sekolah jumlah dan apa benda ni, tak payah mungkin lah, tak payah mungkin. Tapi dari segi dasarnya, kalau sebagai orang Melayu, saya ingat bangsa lain pun sama. Sepatutnya tangan yang memberi itu kita ucap terima kasih. Dan kita membantu sebenarnya dari segi saya sekali lagi saya nak tegaskan di sini, bahawa penswastaan yang air yang dibuat di Selangor adalah bagi membantu kerajaan untuk memberikan perkhidmatan yang lebih baik dan membuatkan dana, modal dan sebagainya, tidak membebankan kerajaan. Pada masa yang sama, rakyat pengguna ini sendiri mendapat perkhidmatan yang lebih baik daripada sebelum ini. Jadi kalau kita dah pekan ini dah jalan yang cantik, mulailah sebenarnya kenapa kita nak ganggu juga. Bila kita ganggu juga, inilah akibatnya dan jadi macam-macam. Saya patik sebenarnya. Saya pernah ditanya oleh seorang pemberita lah. Kata, benarkah Syabas telah mengarahkan kaki tangannya dan memberikan amaran kaki tangan kalau tidak menyertai demo apa yang dibuat, siapa nama, GAPS, GAPS ya, untuk menyerahkan memorandum kepada Agong, akan diambil tindakan. Saya, perasaan saya berbaur ketika itu sama ada marah dan juga berhati. Pertama saya marah kerana kita, kalau siapa saya nada tinggi saya katakan, kalau Syabas nak sibuk dengan kakitangan kita buat demo dan sebagainya, siapa yang uruskan air? Kalau air tak sampai ke rumah orang ni semua macam mana? Siapa yang tanggungjawab? Siapa yang tanggungjawab? Jadi kita bekerja seperti biasa untuk memberikan perkhidmatan yang terbaik. Yang keduanya, kalau Syabas dan Pucat Niaga beserta anak-anak syarikat yang lain menyertai demo, saya rasa senang-senang kita boleh kumpulkan 6,000 orang. Sekurang-kurangnya, sekurang-kurangnya 6,000 itu pun dah cukup. Tapi sebenarnya itu tak berlaku. Sebab kita, saya tengok pihak yang menghantar demo itu dia lebih berhemah, saya kata. Sebab dia mengikut arahan polis. Jadi saya tak mau komen lebih-lebih lah. Jadi saya tak tahulah, ini usul-usul kita nampaknya kita yang berserah kepada Allah. Mana yang kalau ada mana yang baik itu kita anggap adalah usaha-usaha kita yang direstui oleh Allah. Dan kalau yang ada kesilapan-kesilapan itu memang kesilapan-kesilapan manusia. Kita tak dapat nak elak. Jadi ada banyak soalan sebenarnya, banyak komen daripada, mungkin saya baca sikit-sikit daripada Cik Nur Abidah, katakan semoga pihak Syabas akan terus memberi informasi dari semasa ke semasa. Dan ada daripada katanya yang lain tu kata tahniah kepada Syabas. Sebelum terlepas saya tanya, ada juga nak tanya ke? Habis kata saya nak tanya, dengan adanya Syabas, kerajaan negeri adakah mendapat royalti apa? Kerajaan negeri mendapat royalti tak daripada Syabas? To be frank, memang kita kena bayar royalti air mentah. Air mentah? Raw water tu raw material. Air mentah ini, itu yang saya katakan tadi. Kalau katakan air itu cuma datangnya daripada anugerah Allah lah. Tapi kita bayar royalti air mentah, air sungai. Walaupun kadang-kadang sungai kita tercemar dan sebagainya, tidak di itu di bawah tanggungjawab siapa. Tapi kita tetap bayar. Okey, itu saya rasa masa pun mencuburi kita. Zamil, ada apa soalan tu Zamil? Apa? Sesi terbuka nanti. Nanti kita akan, insyaAllah minggu depan kita akan buka satu sesi untuk yang terbuka. Ini tertutup ditutup. Jadi terima kasih banyak-banyak pada tamu kita, tamu terhormat kita, Encik Alim, Executive Director Corporate Affairs Division Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn Bhd. Terima kasih kerana sudi menapangkan masa dan memberitahu informasi-informasi untuk kita, cyber troopers, untuk memerangi, untuk menceritakan perkara yang benar. So, kalau tak ada apa-apa, saya kita akhirkan dengan mengucapkan assalamualaikum dan jumpa anda di masa akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum. Okay. Start one. Yeah, you just